Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Anta ya Abu Hamzah Iqra. Keraskan suaranya. An siapa? An Abi Sa'id. Ya. Coba An Abi Sa'id. Waman. Keraskan suaranya. Waman. Waman. Ahsan Idris. Barakallahu fiik. Anta. Bum. Iqra. 13? Tadi hafal tadi di sekolah. 12. Wa in asabathu sun Idris. Anta Abdullah. Ikra. Hulukin. Kana ruhul Qur'ana wa muskil. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab ayatnya adalah Al-Qur'an. Ahsan. Ahsan. Ahsan Idris. Anta qra' hadis. Taqra'. Ahsan Ijlis. Barakallahu bik. Sudah? Loh, Abu Sulaiman mana? Mari. Syafa'allah. Syafa'allah. Kayak ngeliat tadi ya. Salah ya, salah lihat ya. Karena kira ada Abu Sulaiman tadi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dari kitab Sirah Ibn Hisham sampai pada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Muhammad bin Abdullah lahir, ayahandanya tidak ada. Tidak dijumpai ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ayah beliau lahir. Dan Aminah ketika itu membawa Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam kepada kakeknya, yaitu ayahnya Abdullah yang bernama Abdul Muthalib. Faqama yad'u Allah wa yashkuru lahu ma a'ta. Abdul Muthalib membawa masuk Muhammad, membawa masuk cucunya ke dalam Ka'bah. Berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas apa yang telah diberikan kepadanya. Saking senangnya Abdul Muthalib kelahiran seorang cucu. Tsumma kharaja bihi ila ummi, kemudian setelah itu Abdul Muthalib keluar dari Ka'bah memberikan anak tersebut kepada ibunya. Wal tamasa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al maradih. Dan Abdul Muthalib mencarikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu susu. Tidak nyusu sama ibunya. Kebiasaan orang dahulu mencarikan ibu susu dari pihak lain, yaitu dari yang hidup di badiah, di pedalaman. Kebiasaan orang-orang kota seperti ini. Mereka mencarikan untuk anak mereka yang baru lahir ibu susu dari perempuan-perempuan yang tinggal di pedalaman. Bahkan mereka yang tinggal di pedalaman itu pergi ke kota menawarkan diri, siapa yang mau anaknya kami susukan. Setelah itu dibayar tinggal sama ibu susu itu 2 tahun. Kenapa mereka orang-orang kota memilih untuk anak-anak mereka wanita-wanita pedalaman? Karena pada waktu itu orang-orang yang tinggal di badiah, di pedalaman, bahasa Arabnya masih fusha, bahasa Arabnya masih bagus, dan tata kramanya juga baik. Tata krama orang-orang yang tinggal di pedalaman ketika itu bagus. Oleh karena itu mereka mencari ibu susu yang tinggal di pedalaman. Karena susu ini memberikan pengaruh kepada anak. Memberikan pengaruh kepada anak. Dicari ibu susu yang baik, yang bagus akhlaknya, yang bagus akhlaknya. Demikian. Karena ibu susu memiliki pengaruh kepada anak yang disusunya. Fastar do'alahu imra'atan min Sa'ad ibni Bakr. Dan Abdul Muthalib mencarikan seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr untuk cucunya. Yuqalu laha Halimatu ibnatu Abi Du'aib. Namanya Halimah. Halimah ibnatu Abi Du'aib. Halimah anaknya Abu Du'aib. Abu Du'aib ini bapaknya. Dari Bani Sa'ad. Berarti kalau nisbahnya Halimah Sa'diyah. Halimatu Sa'diyatun, Halimah dari Bani Sa'ad. Kanat Halimatu tuhadditsu annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibnin laha samirin turdi'uhu fi niswatin min Bani Sa'din. Halimah pernah bercerita pada suatu hari, menceritakan bagaimana kok dia bisa menjadi ibu susu orang yang istimewa ini. Bagaimana kok dia bisa memiliki keistimewaan yang seperti ini? Ceritanya bagaimana? Berceritalah Halimah tentang hal ini. Rasulullah SAW tinggal bersama Halimah 2 tahun lebih, bahkan sampai besar, sampai beberapa tahun. Tidak besar sampai besar sekali tidak. 2 tahun kemudian lebih, 2 tahun lebih. Pada suatu hari Halimah bersama suaminya dan anaknya yang kecil keluar dari daerahnya. Dia ingin menyusui anak-anak yang lahir yang tinggal di kota-kota. Halimah pergi bersama rombongan wanita-wanita dari Bani Sa'ad. Jadi di kampung itu semuanya Bani Sa'ad semua. Semuanya Bani Sa'ad. Jadi dari keturunan Sa'ad bin Abi Bakar, Sa'ad bin Bakar. Jadi anak cucu turun-temurunnya tinggal di satu kampung itu. Kabilah. Kabilah Sa'ad, Bani Sa'ad. Pergilah Halimah bersama rombongan Bani Sa'ad. Kabilahnya taltamisu rudha'a, mencari anak-anak yang mau disusui. Wadhalika fi sanati syahba, yang demikian itu terjadi pada tahun penceklik. Penceklik. Sedang panas, sedang kemarau, ekonomi lagi sempit, tanaman lagi kering, hewan-hewan lagi lemah-lemahnya, kurus-kurusnya. Lam tuqi lana syai'an, kami tidak punya apa-apa. Jangankan nasi ataupun kue-kue, enggak punya apa-apa untuk dimakan, untuk dimasukkan ke perut ini enggak ada. Enggak ada lagi apa-apa. Sedih enggak? Sedih sekali ya. Dalam keadaan punya anak kecil yang disusui. Fa kharajtu ala atanin li qamra ma'ana syarifun lana. Aku pergi dengan mengendarai keledai, keledai milikku. Biasa orang-orang Arab, apalagi orang-orang Badui, biasa mereka punya keledai. Orang-orang Badui yang tinggal di pedalaman biasa mereka punya keledai. Keledai ini biasa dipakai untuk ngambil air. Kalau kita dulu di Yaman sering menyaksikan orang-orang Badui bawa keledai, pergi dengan keledainya untuk ngambil air. Kadang dipakai untuk nyari kayu, kayu yang besar, kayu yang banyak dipakai untuk hal ini, keledai tersebut. Nah, Halimah mengendarai keledai yang sudah kering, sudah lemes, sudah kurus. Wa ma'ana syarifun lana, dan bersama kami juga unta, ada unta betina. Unta betina. Pergilah dengan 2 kendaraan ini, dengan bekal keledai dan unta betina. Wallahi ma tabiddu bi fitratin, demi Allah. Unta kami ini tidak mengeluarkan susu setetes pun, enggak ada susu untuk diperah. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyyin alladhi ma'ana min buka'i min al-ju' ma fi sadiyya ma yughni. Kami tidak tidur bermalam-malam, enggak tidur kami. Sebabnya apa? Karena anak kecil, anakku yang masih bayi ini nangis terus. Nangisnya karena apa? Bukan karena rewel, karena sakit. Bukan karena apa? Bukan karena sakit ini, diserang sakit ini. Bukan. Tapi karena apa? Minal jur. Karena lapar. Dan air susunya Halimah tidak keluar. Air susunya dia enggak keluar. Gimana ini? Wa ma fi syarifina ma yughadzi. Dan air susu unta betina. Biasa orang Arab punya ketika unta. Air susunya diperah, kemudian diminum, sehat itu. Susu unta sehat. Kita pernah minum, memang rasanya mungkin hambar, tapi diminum sehat, subhanallah. Dan ketika diperah, enggak ada air lagi untanya. Bekal cuman ini, unta sama keledai. Akhirnya ikhtiar kita pergi ke kota. Kita menawarkan diri kepada orang-orang yang di kota supaya anaknya mau disusui. Walakinna kunna narjul ghaitha wal faraj, kata Halimah, akan tetapi kami tidak putus asa. Kami berharap akan datang jalan keluar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kharajtu ala atani, aku pergi dengan mengendarai keledaiku. Falaqad adamtu birrakbi hatta syaqqa dzalika alaihim, maka alangkah lamanya jalanku, lama sekali jalannya, luyu keledainya, sampai terasa berat bagi keledai dan untanya untuk berjalan, dikendarai oleh Halimah. Kalau kita kalau naik motor, bannya itu kempes. Ya, mau dari sini mungkin berangkat kemana? Kemana tempat antum? Banu Ayu. Ke Banu Ayu, bannya kempes. Gimana itu? Wah, lama sekali sampainya. Nah, kurang lebih kayak gitulah kalau motor. Jalannya udah loyo-loyo, dhi'fan, lemah. Sudah lemah itu. Mau ke kota lemah sekali. Mau ke Mekah lemah sekali. Wa'ajafan, sudah kering, kurus kering. Gak tahu, mungkin apakah setelah ini akan mati atau tidak. Yang penting ikhtiar, pergi ke kota. Cari sebab agar mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan wanita-wanita dari Bani Sa'ad. Wanita-wanita dari Bani Sa'ad dengan keluarganya semuanya lebih dulu dari Halimah. Lebih dulu mereka. Halimah, wah, lama sekali. Dengan suaminya pergi. Hatta qadimna Makkah, sampailah kami di Makkah. Alhamdulillah, sampai juga ternyata di Makkah. Naltamisur rodha'a, kami mencari anak-anak yang mau disusui. Siapa yang mau disusui? Fama minna imra'atun illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'ba. Tidak ada seorang pun dari kami melainkan semuanya ditawarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mau atau tidak mereka ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ada anak kecil, semuanya ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mau atau tidak? Bagaimana pandangan antum? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kepada mereka. Mau atau tidak? Kita lihat apa yang diceritakan oleh Ibnu Hisham. Fata'bah, mereka semua enggak mau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad itu yang bersama Halimah, enggak ada yang mau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mau dengan anak kecil yang bernama Muhammad ini. Enggak mau. Kenapa? Idza qila laha innahu yatim. Karena dikatakan dia yatim. Ini anak yatim. Enggak ada yang mau anak yatim. Kenapa? Wa dzalika anna innama kunna narju' al-ma'ruf min abi sabi. Karena kata Halimah, kami mengharapkan sesuatu yang ma'ruf, yang sudah dikenal, diketahui dari bapaknya laki-laki ini. Nah, kalimat ma'ruf di sini sindiran, maksudnya apa? Kami itu mengharapkan upah dari susuan itu. Fakunna nakul, kami mengatakan yatim. Wa ma'asa antasna ummuhu wa jadduhu, apa yang akan diperbuat ibunya atau kakeknya? Kalau ini yatim, kita mau dapat upah apa? Kalau yatim, kalau ada bapaknya, bapaknya yang menanggung, kita dapat gaji, dapat upah istilahnya itu, dapat upah. Kalau yatim, siapa yang membayar kita? Sia-sia kan? Sudah, nggak usah kita cari yatim. Tidak ada yang menerima Muhammad ketika itu. Sedih nggak? Sedih ya. Fakunna nakrohu li dzalik, kami tidak menyukai yang demikian itu. Fama baqiyat imra'atun kanat ma'i illa akhadhat radian, tidaklah tersisa seorang pun, seorang wanita pun yang pergi bersama kami kecuali dia telah membawa anak susuan. Semuanya sudah dapat. Dapat. Kamu mana? Ini. Kamu mana? Ini. Kamu mana? Ini. Ghairi, kecuali aku. Aku enggak ada apa-apa. Enggak dapat. Halimah enggak dapat. Yang lainnya dapat. Subhanallah. Sudah untanya kayak gitu, keledainya juga kayak gitu, air susunya nggak keluar, nggak ada apa-apa. Sedih. Falamma ajma'na al-intilak qultu li sahibi, dalah kita pulang saja. Akhirnya Halimah dan suaminya sepakat pulang. Karena tidak dapat, ikhtiar sudah, tapi tidak dapat. Dan ketika dia sudah bertekad untuk pulang bersama suaminya, dia berkata kepada suaminya, "Wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radian." Demi Allah, aku tidak suka kembali di antara teman-temanku dan aku belum mengambil satu anak susu pun. Aku enggak suka seperti ini. Wallahi demi Allah, wahai suamiku, la adhabanna ila dzalikal yatim, aku akan pergi menemui anak yatim itu, wala akhudannahu, akan aku ambil dia. Qala la 'alaiki an taf'ali, kata suaminya, tidak mengapa, ambil. Asallahu an yaj'ala lana fihi barakatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan disebabkan kita mengambil dia. Qalat Halimah, bercerita kembali. Fadhahabtu ilaihi fa'akhadtuhu, aku pergi menemui anak yatim tersebut, aku minta izin kepada ibunya dan ibunya mengizinkan, diambillah Muhammad oleh Halimah As-Sa'diyah. Wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghayrahu, kata Halimah, tidaklah yang mendorongku untuk mengambilnya ini kecuali karena aku enggak dapat selain dia. Kalau ada yang lain, aku enggak akan ngambil ini. Ini kata Halimah. Falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli, ketika aku mengambilnya, aku bawa dia ke kendaraanku. Falamma wada'tuhu fi hijri, ketika aku letakkan dia di pangkuanku. Aqbala alaihi zadiyaya bima syaa min laban fasyariba hatta rawiya. Anak itu menghadap kepadaku. Anak itu minta susu padaku. Dalam keadaan air susu Halimah tadi belum ada. Minta susu, kemudian dia mulai ngedot dan air susunya keluar deras. Tiba-tiba deras air susunya. Wa syariba ma'ahu akhuhu, saudaranya pun ikut nyusu juga. Saudaranya ini siapa? Anaknya Halimah tadi, ikut nyusu juga. Rawiyah, hatta rawiyah, sampai mereka minum hingga kenyang. Tsumma nama, setelah itu tidur, dua-duanya tidur. Wa ma kunna nanam minhu qabla dzalik, sebelum itu kami belum pernah tidur. Sebelum itu enggak tidur malam. Sebelum itu enggak tidur malam. Subhanallah, langsung tidur anak itu dua. Enggak diganggu oleh anak dua. Sebagian orang mungkin berpikir anaknya dua berarti tambah bebannya, makin rewel malam nanti. Ini enggak, makin tenang. Wa qama zawji, suamiku pun pergi, ila syarifina, melihat unta betina yang kami bawa tadi. Fa idza innaha lahafilun, tiba-tiba kantong susunya itu lebat, terisi susu yang sangat penuh. Fa hariba minha, kemudian diperah, kemudian dia minum. Wa syaribtu ma'ahu, dan aku pun ikut minum bersamanya. Hatta antahaina rayyan wa syabian, sampai kami minum dengan kenyang, kami pun kenyang. Fabitna bi khairi lailatin, kami pun bermalam dengan sebaik-baik malam, setenang-tenang malam, tidur semua. Halimah tidur, suaminya tidur, kedua anaknya tidur, tidur dengan tenang. Qalat, Halimah melanjutkan kisahnya. Yaqulu sahibi hina asbahna, suamiku berkata kepadaku ketika kami berada di pagi hari. Ta'lami wallahi ya Halimah, wahai Halimah, ketahuilah. Laqad akhadti nasamatan mubarakatan, sungguh engkau telah mengambil anak yang diberkahi. Faqultu, maka aku katakan, wallahi demi Allah, inilah arju dzalik, sesungguhnya aku mengharapkan yang demikian itu. Aku berharap dia anak yang diberkahi. Semua kharajna, kemudian kami keluar. Waraqibtu ana atani, dan melanjutkan perjalanan, aku pun mengendarai keledaiku. Wa hamaltuhu 'alayha ma'i. Aku pun membawa anak bayi tersebut bersama. Anak bayi susuan tersebut bersama. Fa wallahi, kata Halimah, demi Allah, laqata'at birabbi ma yaqdiru 'alayha syai'un min humurihim. Alangkah cepat keledai ini berjalan, melebihi, melewati keledai-keledai mereka, dibalap semua. Yang Bani Sa'ad tadi dibalap semua sama Halimah. Hatta inna sawahibi layakulna li, sampai-sampai teman-temanku berkata kepadaku, ya bnata Abi Zu'aib, wahai anaknya Abu Zu'aib. Siapa anaknya Abu Zu'aib? Halimah. Wahai anaknya Abu Zu'aib, wahai haki irba'i alaina, pelan-pelan, tunggu. Alaysat hadhihi atanik allati kunti kharajti alaiha, bukankah ini keledai yang kau tadi pergi keluar bersamanya? Fa'akulu lahunna bala wallah, maka Halimah mengatakan, iya demi Allah, innaha lahi, inilah dia, ini unta yang aku tadi pergi dari rumah, ini dia untanya. Tercengang semua. Tadi kalau pas berangkat gimana untanya pas berangkat? Kempes-kempes. Tadi pas berangkat kempes-kempes. Loyo-loyo. Ini kok ngebut sekali. Heran mereka. Halimah mengatakan, bala wallah. Nah, benar. Demi Allah. Inilah dia yang tadi. Fayaqulna, maka mereka semua mengatakan, wallahi inna laha la sya'nan, demi Allah, sungguhnya di sini ada urusan yang sangat besar di balik ini semua nanti. Sudah punya firasat Bani Sa'ad. Tsumma qadimna manazilana, kemudian sampailah kami di tempat kami. Sampai sudah di kabilah Bani Sa'ad, min biladi Bani Sa'ad, di daerah Bani Sa'ad, ada daerahnya. Daerah Bani Sa'ad. Ya sama kayak kita di sini, suku daerah ini, daerah Bani ini, suku ini, suku ini. Ini Bani Sa'ad. Dari anak cucu keturunan Sa'ad semua dari kabilahnya. Wa ma a'lamu ardan min ardillah ajdab minha. Ketika kami pulang ke rumah, Halimah bercerita mengisahkan, aku tidak mengetahui di bumi Allah ini tempat yang lebih kering dari tempat kami ini. Sangat kering. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubunan. Ketika kami pulang, tiba-tiba kambingku datang menemuiku dalam keadaan sudah kenyang dan susunya penuh terisi, siap untuk diperah. Subhanallah. Tadinya belum seperti ini. Fanahlibu wa nashrabu, akhirnya kami memerah dan kami minum air susu kambing itu. Sehat ya, orang zaman dahulu sehat. Murni-murni semua. Belum ada pengawet waktu itu. Wa ma yahlibu insanun qatira talabanin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa meminum setetes susu kambingnya, susu pada kambingnya ketika itu. Wa la yajidha fi dhir'in, tidak didapati di kantong susunya itu, tidak didapati air. Orang-orang di sekitar tidak mendapati air. Hatta kana al-hadirun min qaumina yaqulun li ru'yanihi wailakum israhu haythu yasrahu ra'i binti Abi Du'aib. Sampai tetangga-tetangga kami yang ada di sebelah itu, semua yang ada hadir, mengira ini ibnatu Abi Du'aib ini, dia datang pagi-pagi sekali. Pagi-pagi kan lagi suasana bagus, suasana lagi subur. Nah, dia mengembala kambing pagi-pagi, ngambilin rumput-rumput yang tumbuh di situ. Ini dia datang pagi-pagi sekali, si Halimah, untuk mengembala kambingnya. Sampai-sampai mereka mengira seperti itu. Ya sudah, mereka berkata kepada pengembala-pengembala kambing mereka, pergi kalian pagi-pagi, dahului itu, ibnatu Abi Du'aib, jangan sampai didahului dia. Jangan sampai didahului dia, cari rumput. Datang kalian lebih pagi, gembalakan lebih pagi. Berangkatlah lebih pagi. Fatwaruhu agnamuhum hiyaan. Lambat pagi-pagi, gak dapat juga rumput. Akhirnya balik lagi ke rumah dalam keadaan lapar tetap. Ma tabiddu bikit roti labanin. Dilihat kantong susunya, gak ada juga akhirnya. Watarohu ghanami shiba'an lubunan. Halimah pun melepas kambingnya dan pulang dalam keadaan sudah kenyang, susunya penuh terus. Masya Allah. Falam nazal na'tarifu minallahi ziyadata wal khair. Kami mengenali, mengetahui bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan yang seperti ini adalah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta madat sanatahu wa fasalduhu. Sampailah yang seperti ini terjadi selama 2 tahun. Selama berapa tahun? 2 tahun seperti ini terus kehidupannya. Berkah. Subhanallah. Ini membawa berkah di bayi, membawa berkah. Biarlah tidak dapat upah, tapi hidupnya berkah. Ya, ini lebih baik daripada upah itu semua, upah dari mereka-mereka semua lebih baik ini. Kalau seandainya mereka tahu seperti ini saya mereka akan berbondong-bondong mencari bayi ini. Tapi itulah sudut pandang mereka dunia. Dan mereka pun tidak mengetahui ini semua. Dan karena mereka ada kebutuhan yang seperti itu tentunya. Ada kebutuhan. Karena apa? Ada yang sudah kelaparan, macam-macam kan yang terjadi di antara mereka, kasihan gitu. Nah, ala kulli hal inilah rezekinya Halimah, ya. Rezekinya Halimah bersama suaminya. Dah sudah 2 tahun disapih Muhammad ini. Wa kana yashubbu shibaban la yushbihu al-ghilman. Dia tumbuh menjadi seorang anak yang tidak ada yang menyamainya. Falam yablugh sanataihi hatta kana ghulaman jafran. Dia dalam 2 tahun itu tumbuh menjadi bayi yang kuat. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak Nabi Muhammad SAW hidup sehat. Faqadimna bihi ala ummihi, kami datang menemui ibunya. Wa nahnu ahrasu syai'in ala muqsihi fina, kami sangat semangat sekali, sangat senang sekali kalau anak ini terus tetap tinggal bersama kami. Tapi apalah daya sudah 2 tahun. Lima kunna naru min barakatihi karena kami sudah melihat, karena kami sudah menyaksikan, melihat keberkahan bayi ini. Fakallamna ummahu wa qultu laha, aku mencoba untuk berbicara kepada ibunya supaya tetap tinggal bersama kami. Aku katakan kepada ibunya, "Lau tarakti bunayya indi hatta yaghlub duhai." Kalau sekiranya engkau mau meninggalkan anakku ini, dia manggilnya anakku karena memang anaknya, anak susunya. Tinggalkanlah anakku ini bersamaku sampai dia sudah besar. Fa inni akhafu alaihi wabah Makkah, karena aku khawatir dia terkena wabah di Mekah. Wah, alasannya ini. Padahal tadi pinginnya apa? Karena berkah. Khawatir dia nanti tumbuh wabah di Mekah. Falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Terus aku minta, aku memohon kepada Aminah supaya memberikan anak ini kepada kami. Akhirnya Aminah pun memberikan. Sudah, kalau memang engkau ingin bersamanya, tinggallah engkau bersamanya. Waraja' nabihi, senang akhirnya pulang ke tempatnya lagi dengan membawa Muhammad ini. Fa wallahi, demi Allah, innahu ba'da maqdamina bihi bi ashhur ma akhihi lafabahm lana khalfa buyutina. Beberapa bulan setelah dia dari tempat Aminah, terjadi sesuatu yang mengerikan. Muhammad dan saudaranya main-main di belakang, gembala kambing. Sudah bisa gembala kambing masih kecil. Gembala kambing di belakang rumah. In atana akhuhu yashtad. Kemudian saudaranya datang kepada kami dalam keadaan takut, mengadu. Faqala li wa li abihi, dia berkata kepadaku dan kepada ayahnya, yaitu suamiku, dzaka akhi al-Qurashi qad akhadhahu rajulani alaihi ma thiyabun bidh. Saudaraku itu yang dari suku Quraisy, saudaraku Qurashi itu, wahai ibu, wahai ayah, diambil oleh 2 orang laki-laki. Baju mereka putih semuanya. Fa'abja'ahu. Mereka berdua menidurkan dia. Fasyakobatnahu. Dan merobek perutnya. Fahuma yasutani. Mereka saling memukul. Saling mencari di dalam perutnya. Kagetlah Halimah. Benar apa tidak ini? Ini anak kecil yang ngomong. Fakharajtu ana wa abuhu nahwahu. Maka Halimah langsung cross check. Pergi ke tempat bersama suaminya. Ke arah tersebut. Fawajatu qa'iman muntaqa'an wajhuhu. Aku pun melihat wajahnya pucat. Wajah anak ini pucat. Faltazamtuhu. Aku peluk dia. Waltazamahu abuhu. Ayahnya pun memeluknya. Ayah susunya maksudnya. Fakulna. Kami katakan. Malaka ya bunayya. Ada apa dengan wahai anakku? Qala. Maka dia cerita. Anak kecil ini cerita. Ja'ani rajulani. Jujur ceritanya. Telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Alaihima thiyabun bil. Mereka berdua memakai baju yang berwarna putih. Fa'abja'ani. Mereka menidurkan aku. Wasyakobatni. Dan merobek perutku. Faltamasa fihi syai'an. Dan mencari sesuatu di dalam perutku. La adri mahu. Aku tidak tahu apa yang dia cari di perutku. Ini pengakuan Muhammad yang masih kecil. Disebutkan dalam sebagian sejarah, sebagian kitab-kitab sejarah, ini dilakukan oleh malaikat yang membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Faraja'na bihi ila khaba'ina, kami pun pulang setelah itu ke gubuk kami. Wa qala li abuhu, dan berkata bapaknya kepadaku, ya Halimah, wahai Halimah, laqad khashitu an yakuna hadzal gulam qad usiba. Aku khawatir anak ini telah tertimpa musibah. Aku khawatir anak ini jangan-jangan kejinan. Jangan-jangan dia ada yang masuk pada tubuhnya, dia kejinan. Fa'alqi, balikkan dia. Balikkan dia bi ahli, ke keluarganya. Qabla an yadhhara dzalika bihi, sebelum nampak nanti, tinggal sama kita nanti kelihatan. Kalau kelihatan kita lebih kewalahan lagi, sudah balikkan sekarang aja cepat-cepat. Fahtamalna, akhirnya kami bawa pulang kan ke ibunya. Faqadimna bihi ala ummihi, dan kami temui ibunya. Faqalat, dan ibunya berkata kepada kami, ma aqdamaki bihi ya dhi'r, apa yang membuat engkau datang kemari wahai dhi'ru. Dhi'r ini wanita yang menyusui anak-anak orang lain dengan bayaran, ini namanya dhi'r. Waqad kunti harisatan alaihi, sungguh dulu engkau semangat sekali untuk mendapatkan anak ini. Wa ala muktihi indaki, dan supaya dia tinggal bersamamu. Fakultu, maka aku katakan, kata Halimah, qad balaghallahu bibni wa qaditu alladhi alayya, sekarang aku sudah puas, sudah aku kembalikan. Wa takhawwaftu al ahdathu alayya, aku khawatir akan terjadi sesuatu padanya, maka aku kembalikan kepada engkau. Fa'addaituhu ilaiki kama tuhibbin, sekarang aku kembalikan kepada engkau sebagaimana engkau menyukainya. Qalat, maka Halimah mengatakan, maka siapa? Aminah berkata, ma hadza sya'nuki, enggak bisa seperti ini. Fasduki khabaraka, tolong jujur, sampaikan dengan jujur. Jangan ada yang disembunyikan. Jangan ada yang disembunyikan. Sampaikan dengan jujur, sejujur-jujurnya. Falam tada'ni hatta akhbartuha, terus mendesak Aminah, terus mendesak Halimah, sampai akhirnya aku ceritakan apa yang terjadi. Qalat, maka Aminah berkata, afatakhawwaftu alaihi syaitan, apakah engkau mengkhawatirkan syaitan masuk pada tubuhnya? Qultu na'am, Halimah berkata, iya, aku khawatir kalau dia kejinan. Qalat, maka Aminah berkata, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi ma lisyaitani alaihi min sabil, demi Allah, kata Aminah, syaitan tidak akan bisa masuk padanya. Syaitan tidak ada jalan untuk bisa masuk tubuhnya. Wa inna labunayya lasya'nan, sungguh anakku ini memiliki urusan yang besar. Sudah dirasakan oleh Aminah. Apala ukhbiruka khabarahu, maukah engkau aku khabarkan apa yang telah terjadi sebelum ini kepadanya? Qultu bala, maka Halimah berkata, na'am, ya, sampaikan, tolong. Qalat Halimah, Aminah bercerita. Ra'aitu hina hamaltu bihi, aku melihat ketika aku hamil dia. Annahu kharaja minni nurun adha'a kusra busra min ardi syah. Keluar cahaya yang menerangi daerah Syam. Sampai ke daerah Syam, cahaya itu. Thumma amaltu bihi, kemudian aku hamil dia. Fawallahi demi Allah, ma ra'aitu min hamlin qattu kana akhafu alayya wala aysar minhu. Tidak pernah aku melihat kehamilan satu kali pun yang lebih ringan dan lebih mudah dari dia. Sangat mudah. Ketika hamil dia ini sangat mudah, sangat lancar, sangat enteng badannya, sangat mudah. Wa waqa'a hina waladatu, ketika dia lahir. Wa innahu lawadi'un yadayhi bil ardi, dia meletakkan tangannya di tanah. Rafi'an ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit. Da'ihi anki, biarkan dia tetap bersamamu. Wan talaqi rasyidatan, jangan khawatir, pergilah. Dikatakan seperti ini oleh Aminah kepada Halimah Sa'diyah. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq bercerita, haddatsani Tsaur, mengabarkan kepada Abu Tsaur Ibnu Yazid, an ba'd ahli al-'ilm, dari sebagian ahli al-'ilm, wala ahsibuhu illa an Khalid Ibnu Ma'dan al-Kallai, dan aku tidak mengira kecuali dari Khalid Ibnu Ma'dan al-Kallai, anna nafara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sekumpulan dari sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna an nafsika, tolong ceritakan kepada kami tentang dirimu. Qala na'am, maka Rasulullah SAW mengatakan, baik, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah doa bapakku Ibrahim. Itu ketika Ibrahim meninggalkan keluarganya di Makkah yang belum ada penduduk. Nabi Ibrahim berdakwah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al hadzal balada amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Sampai wa ba'ats fihim rasulan minhum, utuslah pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Inilah dia. Inilah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah doa Ibrahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa busyra akhi Isa, dan aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Isa. Antum bisa lihat dalam surat Saf. Dalam surat Saf, Nabi Isa menceritakan kepada Bani Israel tentang akan datangnya seorang Rasul. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad itu adalah salah satu nama dari nama-nama Rasulullah SAW. Wara'at ummi hina hamalat bi, ummi, ibuku ketika hamil aku, dia melihat. Kharaja minha, keluar dari perutnya adha'a, cahaya yang menerangi usurus Syam, istana-istana yang ada di Syam. Wasturdi'tu fi Bani Sa'ad ibn Bakar, dan aku menyusu dari dengan Bani Sa'ad. Fabaina ana ma'a akhin li khalfa buyutina, ketika aku bersama saudara sepersusuanku di belakang rumah kami. Nar'a bahman lana, kami mengendalai kami nar'a bahman lana. Kalau kambing itu diapain? Digembala, ya. Kami mengembala kambing kami. In atani rajulani alaihi maziyah bil, datang kepada kami dua orang laki-laki yang berbaju putih. Bitosti min zahab, dengan membawa bejana dari emas. Mamlu'atan saljan, yang dipenuhi dengan es. Thumma akhadhani, kemudian mengambilku. Fasyaqqa batni, setelah itu merobek perutku. Wastakhraja qalbi, dan mengeluarkan jantungku. Fasyaqqahu, dan membelahnya. Fastakhraja, maka kemudian dikeluarkan dari jantung itu 'alaqatan sauda, segumpal hitam. Fatarahha, kemudian dikeluarkan, dilempar yang segumpal hitam tadi. Tsumma ghasalaha qalbi, kemudian hatiku, jantungku dicuci, dan perutku. dengan es tersebut hatta antaya, sampai bersih. Tsumma qala ahaduhuma li sahibi, kemudian kan dua orang, salah satu berkata kepada yang lainnya, zinhu bi asharatin min ummati, timbanglah jantung itu dengan 10 dari umatnya. Fawazani, maka ditimbang. Fawazantu, maka jantungku lebih berat. Kemudian berkata lagi, timbang dengan 100 orang dari umatnya, ditimbang. Ternyata jantungku lebih berat. Dikatakan lagi, timbang dengan 1000 dari umatnya, ditimbang. Kemudian jantungku lebih berat, timbang lagi. Kemudian setelah 1000 sudah cukup. Kalau seandainya demi Allah, kata temannya ini, law wazantahu, kalau engkau timbang bi ummati, dengan umatnya semua, tentu jantungnya lebih berat. Di sini syahid dari ini semua, ayuhal ahibba barakallahu fikum, ini yang dilakukan malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Barakallahu fikum, dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya, inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya. Kita masih dalam pembahasan hadithu Halimah, cerita dari Halimah As-Sa'diyah. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan kafalatu jaddihi lahu, kakeknya mendidiknya, membimbingnya, mengasuhnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.